Once upon a time, ada sebuah bintang yang bersinar terang di hatimu. Ku akan datang lagi menjemputmu dengan cinta. Kan ku bagikan semua bintangku. Memiliki bintang, bukan bintang biasa. Ku bisa hapuskan semua dukamu. Ku tak akan menghilang, selalu ada di hatimu. Memberi bintang hanya untuk cinta. Selamanya bersama akan ku bagikan bintangku demi cintamu. And when you keep on believing, thousand miles can be seas by running. The miracles can do things thou can do. Cinta dan yang terbaik selamanya bersama.